Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian di dalam membaca kitab Adab Talibul Ilm, adab di dalam menuntut ilmu atau bagi seorang penuntut ilmu. Yang masih berkenaan dengan memuliakan ulama dan menghargai mereka. 6. Tentang memuliakan para ulama dan menghargai mereka. Kita lanjutkan ucapan beliau rahimahullahu taala: Wa kadzalika aidan ma yahsulu minal akhtai minal umara'i la yajuzu lana an nattakhidha ma yukhti'una fihi sulaman lil qadah fihim fi kulli syai'in. Begitu pula apa yang terjadi dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemerintah atau para penguasa, yang tidak boleh bagi kita untuk menjadikan apa-apa yang para pemerintah atau para penguasa itu melakukan kesalahan sebagai jalan untuk mencela mereka pada segala keadaan. 6. Ini larangan mencela pemerintah, larangan mencela dari penguasa yang muslim. Barakallahu fikum. Jikalau dilihat dari mereka melakukan kesalahan, jangan naam lantas dicela di mimbar-mimbar, dicela di naam tempat-tempat umum, sehingga naam barakallahu fikum penguasa tidak memiliki naam harga dirinya, tidak memiliki harga diri, sehingga yang akan timbul dari hal tersebut naam kerusakan yang lebih besar. Barakallahu fikum. Dan hal ini juga termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk tidak boleh mencela para penguasa yang muslim. 6. Dan dibolehkan memberikan nasihat, tetapi dengan sir, dengan rahasia. 6. Barakallahu fikum. Wa nata'adha amalahu minal hasanat, dan menutup mata. 6. Dari kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. ya, yang nampak adalah kesalahan-kesalahan saja. Kebaikan dari pemerintah tidak teranggap. Naam. Li'anna Allah yaqulu fi kitabih, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi-saksi dengan adil, dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum membuat diri kalian tidak berbuat adil kepada kaum tersebut. Nah, yakni, yaitu maknanya di dalam ayat tersebut, la yahmilukum bu'du qaumin ala adamil adli. Kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh membawa kalian untuk tidak berbuat adil. Naam, barakallahu fikum. Fal adlu wajibun, dan keadilan itu wajib. Sehingga tak kalah seseorang bertikai dengan ikhwahnya atau kawannya, saudaranya, dalam permasalahan suatu, naam, maka, naam, barakallahu fikum, dia tidak berbuat adil. Ya, dia melampaui batas di dalam perselisihan tersebut. Naam. Wala yahilul insan, dan tidak boleh bagi seseorang ayak khuda zalati ahadin minal umara awil ulama'i aw ghairihim fayusi'uha bainan nasi thumma yaskutu an hasanatihim fa inna hadha laysa bil adli. Tidak boleh bagi seseorang menghukumi kegelinciran seorang dari para penguasa, dari para ulama atau selain mereka, fayusi'uha, kemudian langsung kesalahan itu disebarkan di tengah-tengah manusia, summa yaskutu an hasanatihim, kemudian diam dari kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Ya, barakallahu fikum. Dan ini perlunya tasabut, perlunya meminta penjelasan dari orang-orang yang terjadi atau tergelincir daripadanya kesalahan. Naam. Nanti akan disebutkan oleh beliau rahimahullah, perlunya munakosah, perlunya adanya diskusi. Naam. Tayyib, tak kalah terjadi diskusi, maka tak kalah seorang alim melakukan kesalahan, maka bisa jadi dia kembali kepada kebenaran dan meninggalkan kesalahan tersebut. Naam. Dan bisa jadi tak kala terjadi munakosah, diskusi, bisa jadi apa yang didengar itu ya bukan yang seperti itu yang diinginkan oleh seorang alim. Ya, terjadinya kesalahpahaman. Naam. Ini perkara-perkara yang masih dianggap diberikan uzur pada kesalahan tersebut. Bukan perkara-perkara akidah, bukan perkara-perkara naam yang sudah ijma' alai al-ulama, ya, telah menyatakan kesesatan kesalahan tersebut. Barakallahu fikum. Fa inna hadza laisa bil adli. Maka jika dilakukan hal tersebut, maka ini bukan dinamakan keadilan. Maka sehingga tak kala dinamakan keadilan, maka tak kala ada perselisihan, jangan langsung disebar. Ya, bisa jadi naam permasalahannya belum jelas. Naam. Pertanyakan dulu kepada alim tersebut atau kepada para ulama. Naam, barakallahu fikum. Waqis hadha syai'a ala nafsika. Maka kiaskan permasalahan ini pada dirimu. Lau anna ahadan sulita alaika wa sara yunshiru zalatika wa sayyiatika wa yukhfi hasanatika wa isabatika la'adatta dhalika jinayatun minhu alaika. Kiaskan hal tersebut kepada dirimu. Seandainya ada seseorang yang merendahkan dirimu, yaitu dengan menyebarkan kegelinciran yang engkau lakukan atau kesalahan yang engkau lakukan, wa yukfi, dan dia menyembunyikan kebaikan-kebaikanmu dan ya jasa-jasamu, la adatta, maka engkau akan menganggap bahwasanya hal tersebut sebagai kriminal atau kejahatan ya yang dilakukan oleh seorang kepadamu. Naam. Fa idza kunta tara dzalika fi nafsika, maka jika engkau melihat perkara tersebut tidak engkau sukai pada dirimu, fa innahu yajibu 'alaika an tara dzalika fi ghairika, maka wajib bagimu untuk melihat perkara tersebut ya, bahwasanya hal itu juga tidak disukai oleh naam selainmu. Wa kama asyartu anifan, dan sebagaimana yang aku isyaratkan tadi, ila anna ila jama tadunnu khata an tattasila biman ra'aita anahu akta. Ini solusinya ya, tak kala ada seorang melakukan kesalahan jangan langsung sebar. Naam, ini solusinya. Aku isyaratkan bahwa obat atau solusi apa-apa yang engkau sangka kepada seorang bahwasanya orang tersebut melakukan kesalahan, hendaklah engkau antatasilah, engkau menghubungi mimman kepada orang yang engkau telah anggap melakukan kesalahan tersebut. Wa antuna kishahu, dan engkau ajak diskusi dia. Wa yatabayyanal mauqif ba'dal munaqashah. Maka akan jelas naam sikap setelah munaqashah ya. Kita ajak ketemu orang tersebut yang melakukan kesalahan. Naam, dan diajak diskusi apakah benar engkau telah melakukan hal ini. Naam. Apabila jelas naam kesalahan tersebut bahwa itu benar-benar salah, naam, maka akan jelas mauqif yang seorang yang melakukan kesalahan. Ya, tak kala itu hal salah, maka tak kala dia alal khair, di atas kebaikan, dia akan kembali. Tetapi kalau dia di atas alal hawa, di atas hawa nafsu, maka dia akan terus-menerus di atas hawa nafsunya. Maka hal tersebut bisa kita sikapi. Barakallahu fikum, orang yang seperti ini. Naam. Sehingga tidak langsung kita sikapi. Kita naam ajak diskusi. Ya, kita naam temui dia. Naam. Fakam min insanin ba'dal munaqasati, maka betapa banyak dari manusia setelah terjadinya diskusi, yarji'u anil qawlihi ila ma yakunu huwa shawab, maka dia rujuk dari pendapatnya. Yang tadinya dia berpendapat yang salah, dia bisa rujuk kepada kebenaran. Nah, tak kala terjadi diskusi yang naam yang menghasilkan diskusi itu kepada suatu kebenaran, sehingga dia naam mengambil naam di atas jalan yang benar. Wa kam min insanin, dan betapa banyak manusia, ba'dal munaqasati, setelah terjadinya diskusi, yakunu qawluhu wasawab, bahwa yang benar itu adalah kepada seorang tersebut. Ya, kita salah memahaminya. Naam. Ini penting. Ini Ibnu Utsaimin rahimahullah, naam barakallahu fikum, memberikan solusi tak kala adanya naam seorang alim melakukan kesalahan. Naam, ya, dihubungi. Ya. Apakah dia benar seorang alim melakukan kesalahan tersebut? Maka ya, diajak diskusi. Naam, jika bisa jadi seorang alim tak kalah setelah diskusi, dia rujuk dari kesalahannya. Naam, barakallahu fikum. Wa dhananna huwal khata', yang tadi kita sangka bahwasanya itu kesalahan. Ternyata setelah diskusi itu ya, yang benar adalah pada orang tersebut. Barakallahu fikum. Fal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin bagi mukmin yang lain seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lainnya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhilal jannata falta'tihi maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa liyati ila nati ma yuhibbu an yu'ta ilai. Barang siapa yang menginginkan, ini sudah lewat hadis ini. Naam. Barang siapa yang menginginkan untuk diselamatkan dari neraka dan diselamat dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah tak kala kematian menjemputnya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan hendaklah dia bermuamalah dengan manusia apa yang dia cintai untuk manusia bermuamalah dengannya. Tak kala kita melakukan kesalahan, kita inginkan bahwasanya ada orang yang menasihati kita. Na'am barakallahu fikum, sehingga kita ingat bahwasanya itu salah. Dan juga dilakukan kepada orang lain, tak kala orang lain salah, kita nasihati. Sehingga tidak langsung ya barakallahu fikum disikapi. Bisa jadi ya al-haq tersebut belum sampai kepadanya. Naam, dalil belum sampai kepadanya. Wa hadza huwal adlu wal istiqamah, dan inilah yang dinamakan adil ya dan istiqamah. Naam. Dan kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, adab yang berikutnya, adab yang ke-10. At-tamassuku bil kitabi wa sunnah. Adab yang ke-10 adalah berpegang teguh terhadap Al-Quran, berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Yajibu ala talabatil ilmi al-hirsu tamu ala talakil ilmi wal-akhdi min usulihi allati la falaha li talibil ilmi illam yabda' biha. Wajib bagi para penuntut ilmu untuk bersemangat dengan kesemangatan yang sempurna untuk menerima ilmu dan mengambil dari dasar ilmu tersebut. Ya, mengambil dari ilmu yang dasar. Naam. Tidaklah berhasil bagi seorang penuntut ilmu ya jika dia tidak memulai dengan yang dasar-dasarnya. Ya, dia langsung ngambil perkara-perkara ya, ilmu-ilmu yang langsung ke puruknya, cabang-cabangnya. Ya, tetapi tidak mengambil ilmu yang dasarnya. Naam. Nanti juga akan disebutkan pada adab-adab yang berikutnya tentang kitab-kitab apa saja yang seseorang itu memulai. Ya, orang yang baru belajar itu memulai untuk dia belajar. Naam. Tidaklah berhasil bagi seorang penuntut ilmu jika dia tidak memulai dengan yang dasar. Wahya, yang dasar tersebut adalah yang pertama Al-Quranul Karim. Al-Quran Al-Karim. Quran. Naam. Fa'innau yajibu ala talibil ilmi al-hirsu alaihi kira'atan wa hifzan wa fahman wa amalan bihi. Maka wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk bersemangat ya terhadap Al-Quran, baik membacanya, dan menghafalnya dan memahaminya dan mengamalkan kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini penting. Jangan sampai seorang penuntut ilmu, barakallahu fikum, ya, Quran yang ada di rumahnya tidak pernah dibuka dan tidak berusaha untuk menghafal, menambah. Ya, ini aib. Perkara ini aib. Lebih-lebih ya orang-orang penuntut ilmu yang semangat di dalam menuntut ilmu, ya, belum bisa membaca Al-Qur'an, kemudian tidak ada keinginan untuk supaya bisa membaca Al-Qur'an. Ini aib bagi seorang penuntut ilmu. Maka tak kala seorang belajar ya tafaqquh fid din, maka perhatikan yang pertama yaitu Al-Qur'an. Dia tidak bisa membaca, maka cari orang yang bisa mengajarkan supaya dia bisa membaca Al-Qur'an. Kemudian tak kala sudah bisa, sering membaca. Tak kala sudah bisa membaca, dihafal. Tak kala sudah bisa menghafal, dipahami dan diamalkan. Barakallahu fikum. Ini penting. Naam. Ya, kadang sudah ngaji sudah lama, bertahun-tahun, ya. Tafaqquh fid din, ya. Sudah kenal dakwah as-salaf, ya. Ini beberapa tahun tetapi membaca Al-Qur'an enggak bisa. Ya. Tidak ada waktu, naam, atau ada sesuatu yang bisa dia usahakan untuk bisa membaca Al-Qur'an. Maka perkara ini perkara yang sangat ya harus ditinggalkan bagi penuntut ilmu. Tidak ada kata terlambat bagi seseorang yang belum bisa membaca Al-Qur'an untuk bisa membaca Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Naam. Dan tidak ada yang menghalangi untuk seseorang bisa membaca Al-Qur'an dari kesibukan-kesibukan ya yang ada. Naam. Sisihkan waktu-waktu kita, ya. Sisihkan waktu-waktu dalam sehari kita, ya, untuk supaya kita bisa membaca Al-Qur'an. Naam. Kita dilahirkan dalam keadaan Islam, tetapi tidak bisa membaca Al-Qur'an. Ya. Renungi hal tersebut, ya. Karena Al-Qur'an bisa menjadi syafaat bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Barakallahu fikum. Dan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang membacanya, menghafalnya, mengamalkannya. Naam. Fa innal Qur'ana huwa hablullahil matin. Maka sungguhnya Al-Qur'an adalah tali Allah yang kuat. Wa huwa asasul ulum, dan asas pondasi dari ilmu-ilmu yang ada. Naam, antum belajar fikih, ya, belajar akidah. Apalagi belajar akhlak, adab, belajar lughah, ya, ini asasnya Al-Qur'an. Al-fiqih, naam, akidah, adab, lughah, ngambil-ngambil atau ngambil semuanya, ya, contoh dari Al-Qur'an. Apa yang ada di dalam Al-Qur'an? Barakallahu fikum. Maka Al-Qur'an asasul ulum. Naam, asas fondasi dari ilmu-ilmu yang ada. Waqad kana salafu yahrisuna 'alai ghayatal harsi. Maka adalah para salaf dahulu yahrusun, mereka memiliki kesemangatan, ya, dengan kesemangatan yang sangat tinggi. Fayudkaru anhum, maka disebutkan dari kisah-kisah mereka kesemangatan para salafus saleh terhadap Al-Qur'an. Asy-syai'ul ajib, sesuatu yang menakjubkan. Min hirsihim, dari semangat mereka alal Qur'ani, terhadap Al-Qur'an. Fatajidu ahaduhum atau fatajidu ahaduhum hafizal Qur'ana wa umru sab'u sanawat. Barakallahu fikum. Maka engkau akan dapatkan dari di antara mereka, dari salafus saleh, mereka bisa menghafal Al-Qur'an, umur mereka itu masih sab'u sanawat, 7 tahun. Umur mereka 7 tahun, barakallahu fikum. kita 7 tahun ya belum tentu bisa baca abatasa. Naam. Ya, mereka para ulama dahulu as-salafus saleh sudah hafal Al-Qur'an. Naam. Ini motivasi bagi diri kita. Kalau kita sudah terlambat ya, sudah berumur belum menghafal Al-Qur'an, anak-anak kita masih ada kesempatan untuk anak-anak kita. Ya. Upayakan untuk mereka sedini mungkin untuk mereka bisa menghafal Al-Qur'an. Nah, ya. Kita semua yaitu sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab penuh di dalam mendidik anak. Adapun para mudarrisun yang ada di madrasah-madrasah, mereka sifatnya adalah membantu kita saja. Jangan mengharapkan ya terlalu banyak. Sudah 2 tahun kok anak saya baru 1/2 juz. Sudah 3 tahun baru 1 juz belum selesai. Lah. Ya. Maka ini menjadi motivasi bagi diri kita. Ya. Kita memiliki ya tanggung jawab penuh terhadap anak-anak kita. Ya. Adapun pengajar-pengajar di dalam madrasah itu hanya sebagai ya membantu antum semuanya. Wahai aba, para bapak ya. Ya membantu. Alhamdulillah ada yang membantu kita. Naam, sehingga jangan banyak tuntutan kepada al-mudarrisun. Naam, kepada guru-guru yang mengajari anak-anak kita. Ya, sudah 3 tahun, 4 tahun, ya 1 juz enggak selesai-selesai. Ya. Naam. Benahi dari diri kita ya sebagai orang tua. Maka alhamdulillah. Naam. Alhamdulillah di dalam ya mahat kita sudah ada sarana untuk bagi bapak-bapak untuk belajar Al-Qur'an. Nah, ini keutamaan yang sangat besar. Barakallahu fiikum. Naam. Ya, tinggal kita saja. Ya. Di sini sudah ada yang memfasilitasi. Di mahat sudah ada yang memfasilitasi. Bagi malam yaqra atau lam yastati ayaqra Al-Qur'an, bagi siapa yang belum bisa membaca Al-Qur'an, ya, sudah ada fasilitasnya. Naam, barakallahu fiikum. Wa ba'duhum hafizal Qur'an fi aqalla min syahrin. Dan sebagian mereka dari salafus saleh, naam, mereka ada yang menghafal Al-Qur'an kurang dari 1 bulan. Naam, barakallahu fikum. Kurang 1 bulan. Kadang 1 juz ada 1 bulan enggak selesai kita ya, memurojaahnya misal. Ya, enggak selesai 1 juz. Ya. Barakallahu fikum. Ini menghafal, bukan membaca ini. Kalau membaca, ya, kalau kita melihat salafus saleh menghatamkan Al-Qur'an itu dalam 1 bulan ada yang 3 kali, 10 kali, 15 kali. Barakallahu fikum. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Naam, kalau hanya sekedar membaca, menyelesaikan Al-Qur'an. Naam. Thayyib. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau menghafal Al-Qur'an pada umur 7 tahun. 7 tahun beliau. Dan juga Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menghafal Al-Qur'an kurang lebih umur 8 tahun. Sebagaimana disebutkan di dalam ya muqaddimah beliau di dalam usul salasah. Naam. Ini mereka para ulama ya yaitu mengedepankan ya Al-Qur'an aula lebih utama daripada yang lain, karena Al-Qur'an tadi apa? Asasul ulum. Asas dasar dari segala macam ya ilmu-ilmu yang ada atau bidang-bidang ilmu yang ada. Wa fi hadza, maka dengan hal ini dalalatun ala hirsis salaf. Maka dengan keadaan yang seperti ini, ya ada yang sampai 7 tahun telah menghafal dalam 1 bulan bisa menghafal Al-Qur'an, maka ini menunjukkan kesemangatan para salaf ridwanullahi alaihim alal Qur'an terhadap Al-Qur'an. Fayajibu ala talibul ilmi al-hirsu alaihi wa hifdhuhu ala yadi ahadil muallimin li'anna al-Qur'an yu'khadhu an tariqit talaqqi. Naam, perhatikan ini. Ya, bahwa wajib bagi penuntut ilmu untuk al-hirsu, semangat terhadap Al-Qur'an, wa hifdhuhu, dan menghafal Al-Qur'an ya ala yadi ahadil muallimin, ya kepada salah satu dari para pengajar yang dia fannya, yang dia na'am paham terhadap Al-Qur'an, memahami hukum-hukum Al-Qur'an, makharijul huruf. Na'am ini. Li'anna Al-Qur'an, karena Al-Qur'an diambil ya, dipelajari dengan cara at-tariqati talaqqi, yaitu cara talaqqi, langsung berhadapan dengan seorang muallim. Tidak bisa kita mendengar rekaman. Ya, kadang perlu ada huruf-huruf ya yang na'am harus dipraktekkan. Dan ini tidak bisa kita dengar langsung atau ya mendengar lewat rekaman. Ada kalanya harus ya berhadapan dengan sang muallim. Bagaimana mengucapkan lafaz ini? Na'am. Tayyib barakallahu fikum. Ya, dengan cara at-talaqqi. Na'am, langsung. Na'am di hadapan gurunya. Na'am. Wa innahu mimma yusafu lahu, dan sungguhnya dari apa yang sangat disayangkan, kata beliau, lahu antajida ba'dha talabatil ilmi la yahfadzul qur'ana bal ba'duhum la yuhsinul qira'ata wa hadza qalalun kabirun fi manhaji talabil ilmi. Ini ya perlu menjadi ya munasabah bagi kita, menjadi renungan bagi diri-diri kita. Ya, bagi saya dan antum semuanya. Naam, ucapan beliau rahimahullah sangat disayangkan. Ya, engkau dapatkan sebagian para penuntut ilmu, mereka tidak menghafal Al-Qur'an. Bahkan sebagian mereka ya, tidak bagus di dalam membaca Al-Qur'an. Dalam perkara apa? Ahkam. Ya, hukum-hukum tajwidnya. Naam, tidak bagus. Naam. Wa hadza khalalun kabir. Dan ini merupakan kesalahan yang sangat besar. Fi manhaj, dalam ya menempuh dari menuntut ilmu ini. Naam. Lidzalik uqarriru. Maka dengan hal demikian, uqarriru. Aku mengulangi nasihat saya. Ain annahu yajibu ala talabatil ilmi al-hirsu ala hifdhil Qur'an wal 'amali bih wa da'wa ilayhi wa fahmi fahman mutabiqan li fahmi salafis salih. Maka aku ulangi kembali nasihat saya bahwa wajib bagi seorang atau wajib bagi para penuntut ilmu untuk semangat di dalam menghafal Al-Qur'an dan beramal dengan Al-Qur'an dan mendakwahkan Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an dengan pemahaman yang ya sesuai dengan pemahaman salafus saleh, sehingga tidak boleh dipahami dengan sendirinya, harus na'am dipahami sesuai dengan pemahaman ulama. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan na'am perkara ini pada lain waktu. Naqtafi hadzal qadar. Subhanaka bihamdik, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.